Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kita cintai di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini juga masih sempat kita mengumandangkan dalam acara penyejuk iman melalui kata demi kata, tafsir demi tafsir, atau renungan demi renungan dari tafsir Mutawalli Sha'rawi. Ayat yang akan kita kaji pada kali ini yaitu ayat 133 dari surat Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmati, iyyasha yudhhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Artinya, dan Tuhanmu maha kaya lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang dikehendakinya setelah kamu musnah, sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Perlu kita ketahui ayat ini Allah melimpahkan kasih sayang kepada hambanya, fadilah dan keutamaan taat kepada Allah. Semua ini untuk kemaslahatan manusia dan kemutlakan rububiyah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa rabbukal ghaniyyu. Setiap ada kata wa rabbuk, Tuhan kamu, asal kata dari rabba, itu adalah menunjukkan rububiyah. Rububiyah artinya sifat kasih sayang Allah lah yang Allah dahulukan. Setelah itu Allah katakan al-ghaniyu, Allah lah maha kaya. Dzurrahmah, sudah kaya, dan Allah adalah maha pengasih atau maha penyayang. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala masih membukakan pintu rahmatnya. Allah masih membukakan sifat kasih sayangnya kepada siapa saja yang ingin kembali kepada Allah. Allah selalu terbuka dengan sifat-sifatnya tersebut. Tapi kalau seandainya Allah berkeinginan, yaitu untuk memusnahkan suatu kaum disebabkan kaum tersebut sudah jauh dari perintah Allah, ada peringatan tidak mau terketuk atau berdetak jantungnya untuk mendapatkan peringatan itu atau menerimanya dengan secara sepenuh hati. Terus keadaan seperti itu berlanjut, maka Allah katakan dalam firman-Nya, "Wa yastakhlifu min ba'dikum." Allah akan gantikan setelah Allah musnahkan kalian. Dalam hal ini kita sudah dapat temukan yaitu cerita dari Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh alaihissalam terus berdakwah di jalan Allah sampai hampir 1000 tahun lebih untuk berdakwah jalan Allah. Tapi walaupun begitu sudah banyak mengembangkan misi dakwah ajaran Islam, tapi masih sedikit sekali yang mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Maka setelah datangnya peringatan demi peringatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam hampir 1000 tahun, tapi tidak juga berbekas di hati kaum Nabi Nuh, maka Allah datangkanlah banjir yang begitu hebat sehingga menghapuskan seluruh atau memusnahkan seluruh yang ada di muka bumi pada saat itu. Tinggallah orang yang di atas kapal yang selamat sebagaimana sudah janji Allah, karena Allah wa rabbukal ghani, ya Allah itu maha kaya, wa dzur rahmah, lagi mempunyai sifat kasih sayang yang begitu hebat atau maha kasih sayang. Itulah yang harus kita pegangi di dalam hidup ini. Macam manapun kita menghadapi kehidupan ini yang begitu mungkin kompleksitasnya lebih tinggi atau mungkin tingkat rumitnya lebih tinggi, tapi ingatlah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah yang Maha Pengasih, ingatlah Allah yang Maha Pakaya, yang memberi segala sesuatu yang kita inginkan. Maka kalau kita keyakinan kita seperti itu, maka murka Allah akan tidak akan datang, tidak akan terhindar dari kita, akan terhindar dari kita semuanya, disebabkan oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini sudah ada di studio narasumber kita, yaitu Ustaz Sapiar, yang mungkin ada tambahan, kami persilahkan. Baik, para pendengar RRI di mana saja berada, rahimakumullah. Sejenak kita mengamati dan mencermati dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu surah Al-An'am ayat 133. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Tuhanmu maha kaya lagi maha mempunyai rahmat. Di sini mengidentifikasikan kepada kita bahwasannya ayat ini adalah menunjukkan begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan lindungan dan pemeliharaan bagi umatnya, yaitu dengan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain dapat kita ambil satu pengajaran di sini, ada satu sifat ini Ustaz Fajrul, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Zat Allah dan yang mengadakan, ada di perbedaan sifat yang tetap bagi zat Allah dan yang mengadakan, yang ta'alluq bergantung kepada sifat. Allah adalah Tuhan maha pencipta, lagi maha pengasih, penyayang, dan maha perkasa. Walaupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala belum muncul, karena dengan sifat penciptaannya yang ada pada zatnya, dia menciptakan sesuatu. Maha pemberi rezeki sebelum ada yang mendapat rezeki. Begitulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala dalam kaitannya ayat yang kita kaji ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya yang begitu luar biasa, yang begitu tinggi, Allah menciptakan sesuatu, tapi itu belum ada bagi hambanya, yaitu semua ada kemaslahatan kita. Ini kalau kita lihat nih Ustaz Fajrul, dalam kehidupan kita sehari-hari kan begitu. Orang banyak mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Mengharap selalu, ya Allah, aku dalam hidupku kalau bisa aku seperti si fulan, si fulan. Kadang dia sedikit ibadah tapi kok begitu penghasilannya luar biasa dibandingkan saya, kan begitu, yang banyak beribadah dan sebagainya. Jadi di sini, apakah orang tersebut dikategorikan kurang meyakini rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, Ustaz? Ya, ketika dia menghitung seperti itu, artinya seperti itu, oh, saya orang, saya ini banyak ibadah kok seperti ini, sedangkan si fulan itu sedikit ibadahnya. Sedikit ibadah, banyak. Banyak apanya, kan? Penghasilannya. Ketika seseorang menghitung-menghitung seperti itu artinya kurang keikhlasannya kepada Allah. Ikhlas beramalnya itu kurang. Kurang, kenapa? Karena ibadah ini tidak boleh dihitung-hitung. Begitu. Ketika dihitung-hitung itu makin banyak, makin tipis keikhlasannya. Makin banyak menggerutunya, makin tipis dan sangat tipis-tipis sekali keikhlasannya. Jadi, karena apa? Karena Allah itu sebetulnya sudah memberikan kita sebelum Allah itu, sebelum kita itu meminta. Makanya itu dikatakan tadi seperti Ustaz Sabir bilang, Allah itu maha pemberi. Aha. Sebelum kita minta, Allah itu sudah memberi. Apa kira-kira contohnya? Pernahkah setiap umat ini meminta bahwasanya sebelum dilahirkan sudah sempurna, sedangkan kita sudah sempurna? mata kita ada, hidung ada, telinga, kaki ada, kan begitu. Nah itu kan Allah itu maha pemberi. Tak diminta, tak kita minta nyawa itu, tapi Allah berikan, kan gitu. Banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan tanpa kita minta. Itulah yang dikatakan Allah itu maha pemberi. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seorang yang kehilangan unta dan bekalnya di tengah padang pasir yang tandus lalu menemukannya kembali. Kira-kira apa maksud hadis ini, Ustaz? Kalau kita lihat di sini bahwasannya Allah itu lebih senang kepada hambanya yang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa, berlaku dengan hukum Allah, kemudian dibandingkan dia, kan begitu, dibandingkan dia mengharap apa yang dia miliki, bekal yang banyak, akan tetapi nista begitu saja. Mungkin ada tambahan lagi dari Ustaz ini dalam pemahaman hadis ini lagi, Ustaz. Ini kan ceritanya hadis ini, Ustaz. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengutamakan dari cerita atau sabda Rasulullah itu lebih bergembira Allah itu dengan taubat hambanya. Kenapa? Ya. Daripada tadinya hilang untanya di tengah-tengah padang pasir tandus, kemudian bekalnya akhirnya kembali, unta yang hilang itu dan bekalnya didapatkannya. Sebab kenapa? Sebabkan ketika seseorang itu merasakan kehilangan bendanya, dia akan berpikir terus. Iya. Dengan berpikir itu teruslah seakan-akan dia sebetulnya tidak memasrahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun dapat nanti pun dia akan menghitung kembali. Iya. Wah, ini kan karena amalanku bacaan ini. Iya, iya. Makanya Allah itu lebih suka orang yang bertaubat. Kenapa? Bandingannya dengan cerita itu tadi. Karena orang taubat itu tidak akan memikirkan hal itu semuanya. Segala urusan, segala kemenangannya memang sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ada kemenangan, alhamdulillah Allah sudah memberikanku. Bukan karena zikirku, bukan karena ibadahku. Disitulah hebatnya orang itu bertaubat. Maka Allah selalu menyuruh kita untuk bertobat kepada Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah juga satu hari itu hampir 70 kali Rasulullah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Sedangkan kita manusia biasa, manusia yang penuh dengan khilaf, semestinya kita harus meningkatkan paling tidak minimal 70 kali kita melaksanakan sebagaimana apa yang sudah dilaksanakan Rasulullah. Kalaupun itu lebih, itu lebih bagus. Karena apa? Allah akan mendatangkan rahmatnya lebih daripada orang yang kehilangan unta dan bekalnya itu akan kembali dengan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rahasia orang bertobat ini sebetulnya Allah akan memberikan rahmatnya, Allah yang akan memberikan sifatnya yang maha kaya kepada orang bertobat tersebut. Karena orang bertobatlah ini orang yang tidak pernah merasakan apa yang sudah diberikan Allah itu sebagai kepuasan batin bagi diri dia, tapi untuk cemeti bagi dia untuk beribadah, meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu, Ustaz Zabir. Ya, luar biasa sekali kalau kita lihat dari ayat ini juga, Ustaz, ya, di mana Allah dalam lanjutan ayat, "Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'u kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin." Di sini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantikan kamu dengan siapa yang dikehendakinya. Lalu kamu musnah sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang yang lain. Ini kalau kita lihat nih, Ustaz, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasannya bergantinya satu orang yang dilenyapkan, kita contohkan dalam musibah tsunami, kan begitu. Yeah. Ada kontradiksi, ada di sana karena berbuat maksiat, lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan satu bandang, air bandang, kan begitu, berbentuk tsunami, ya kan. Yang kemudian setelah mereka ini tidak ada, Allah gantikan yang lebih baik lagi dari kaum-kaum sebelumnya. Mungkin ada satu pengajaran yang lain kalau kita lihat dari ayat yang telah kita kaji ini, Ustaz. Banyak sekali sebetulnya apa yang betul-betul kita cari dalam ayat ini. Karena ketika kita melihat tsunami itu, yakinlah itu memang betul-betul musibah dan Allah ingin memberikan pelajaran bagi kita. Satu cobaan. Iya. Mungkin disebabkan keimanan seseorang itu sudah lama tertidur. Gitu. Artinya sudah lama Allah memberikan peringatan sebelum musibah itu datang. Mungkin tidak mendengarkan, tidak dihiraukan, sehingga datanglah musibah tersebut. Kedua, bisa menjadikan musibah tersebut untuk membangkitkan keimanan kita. Yes. Jadi Allah mendatangkan musibah itu sebetulnya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau Allah biarkan seperti itu aja manusia terus berbuat maksiat di dalam hidupnya, mungkin ini akan terus banyak kali orang yang tidak berbuat baik lagi atas dasar perintah Allah dan Rasulnya. Tapi begitu dengan adanya teguran demi teguran, itulah nikmatnya Islam itu, supaya Allah ingin menyelamatkan kita semua, menjadikan kehidupan kita dunia ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan kehidupan kita di akhirat. Karena ke akhiratlah hidup yang lebih abadi, lebih istimewa, lebih segala sesuatunya daripada yang kita alami saat sekarang ini. Mungkin waktu jualah yang membatasi kita. Lain waktu kita akan bertemu kembali. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Sapiar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.